mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng kula kalih panjenengan tanpa ada putus dan batasnya. Dengan nikmat niku para hadirin sekalian kula kalih panjenengan saat niki saged meluangkan waktu iktikaf wonten gene masjid niat ngenteni salat isya lan ngaos golek rahmati Gusti Allah muga-muga dosa lan kesalahan kula kalih panjenengan disepuroh ambik Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manah kula kalih panjenengan dipun berseni dipun isi kalian ilmu sing manfaat lan barokah. Kula kalih panjenengan dipun tulungi kalih Allah Subhanahu wa taala saged ngelampahi napa sing dados perintah tugas saking Allah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kula kalih panjenengan saged angsal ridhone Allah Subhanahu wa taala di tempat sing penuh rahmat dan turunnya rahmat niki kula kalih panjenengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi binaringan hidayah, binaringan ditulung saking Allah, kita suwunaken keluarga kula kalih panjenengan, muga-muga dadi wong sing slamet kabeh. Lan muga-muga dadi wong sing soleh kabeh, min ahlil jannah. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad. Tutup babu ma yakulul maridu linnajati minal azab. Bab opo sing diwaca wong iku mang nalikane loro. Supaya lorone niku wau selamat saking siksaane Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin seger waras, lara, sugih, melarat, pangkat dadi wong biasa, apa saja sing kita alami wonten donya niki. Napa niku nyenengno nanggene ati ataupun sebaliknya. Tak nyenengno. Itu adalah merupakan ujian. Saking Gusti Allah. Lek barang niku rupane gak enak. Itu belum merupakan siksaan, belum merupakan azab, tapi peringatan. Lek kula kali sampean diiling no ambik Gusti Allah kok dadek no api. Termasuk peringatan itu menjadikan nikmat, mengantarkan nikmat to'at nanggede Gusti Allah. Lek kapan kenikmatan itu seger waras. Mari ngono duwe ono, waktu ono. Nambahi belah kerak kula kali sampean. Sembayang nang jamaah gak tahu. Malia rasa-rasen. Teko pengajian gak gelem. Repot. Belum jodok. Termasuk itu adalah kenikmatan yang membawa azab nanggene Gusti Allah. Ya. Lah kula kalih panjenengan apapun lek kula kalih sampean niki rumangsane koyoke ini adalah sesuatu siksaan kok dirasa ngono ya apa dilakoni iki iso slamet bukan merupakan siksaan barang sing gak enak iku dak dadi siksaan malah dadek no selamat oleh ganjaran. Para hadirin sekalian, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dawuh dipun riwayataken kali Imam Tirmidzi dan Nasa'i serta ahli hadis Imam Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Sa'idin al-Khudri wa Abi Hurairah qala Abi Sa'id lan Abi Hurairah niki wau dawuh bahwasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Allahu akbar wong iku loro ngrasakno loro sambate la ilaha illallah Allahu akbar langsung dijawab ambik Gusti Allah ya yeah. Faqala Gusti Allah dawuh la ilaha illa ana iya pancen gak ono pangeran kecuali aku ana akbar langsung dijawab. Jadi wong loro niku Pak lebih dekat dengan Allah. Lho wong niku didekatno nang ngene Gusti Allah ambek malaikate Gusti Allah, setane ya amping-amping. Iya, yeah. Menggagalkan kula kali sampean ngangkat derajat. Ya Allah, salah nopo kula Gusti. Ya Allah, kaya awak is bener ngono, gak terima aja. Allah mempunyai rencana yang amat baik gitu mawon. Lek kirane rasakno pikir nang ngene awak gak kuat maca ae. La ilaha illallah utawa maca la haula wala quwata illa billah. Ya. Yeah. Lho, ucapane sambate wong loro niku langsung dijawab ambek Gusti Allah. Saking cedheke nang Gusti Allah. Jadi wong lek loro iku dicedhekno nang Gusti Allah, mejo milih loro sampean. Ya Allah sampean gak loro, aja. Ya, wis dilakoni ngono ae, lek seger waras sing ati-ati, lek loro ya sing ati-ati padha golek ganjaran. Ya tenang, gak njaluk waras tok, yo gak njaluk lara tok. Apapun dinikmati kita menerima rencana dan takdir Allah. Sing penting Gusti Allah mempunyai rencana yang terbaik kangge kula kali sampean. Selama kula kali sampean tetap ngaku dadi umat Nabi Muhammad, disayang kangge Gusti Allah. Wa idh qala lek wong iku mang maca ngene dalam lorone niku wau mbok lara untu mbok lara apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lek maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Gusti Allah jawabi la ilaha illa ana wahdi la syarikalali dijawab terus wa idh qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu dijawab ambek Gusti Allah la ilaha illa ana li al mulku li walil hamdu wa idh qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah Gusti Allah ngimang sulingoten. Artine mboten enten Gusti pangeran sing disembah sing bisa nulungi kecuali Gusti Allah. Awak-awakane iki gak duwe usaha rekodaya iso mentas dari kesulitan atau kekuatan yang merubah dari keadaan illa billah kabeh iku kapan dibarengi pitulunge Gusti Allah. Dadi lek kula kali sampean merencanakan sesuatu kok berhasil, keberhasilan bukan kita, cuman karepe awak niku wau bareng ambek karepe Gusti Allah. Lek gak podo yo opo ae rekodaya kula kali sampean tidak akan terjadi. Lelek ana wong lara maca la haula wala quwata illa billah, Allah ya mangsuli la ilaha illa ana, pancen kaono pangeran sak liyane aku gak ana wong sing duwe rekodaya usaha krenah macem-macem utawa kekuatan yang bisa merubah nasib illa bi, kecuali perencanaan itu oleh pitulunge Gusti Allah utawa bareng kalih kersane Gusti Allah. Mangkolaha sapa wae sing maca kalimat la ilaha illallah kabeh mau dibarengi nomor siji, ya nomor siji napa dibarengi la ilaha illallah Allahu akbar. Sing nomor loro maca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Nomor telu maca la ilaha illallah lahdahu la syarikalah. Ya. Sing nomor papat la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Selama loro gelek maca kalimatut tauhid utawa kalimatul ikhlas, kok wong iku mang mati lantut imuhun nar, moko wong iku mang gak bakal disentuh ditutik kenek genin roko. Niki umum pak, duduk gae kiai tok, duduk gae sapa kabeh padha wonten ngersani Gusti Allah. Sampean sami, kiai padha, wali padha. Jadi kita ini punya kesempatan yang sama di hadapan Allah. Ya. Sing enak ya apa? Ya nganggur-nganggur lek awak gak enak, sing akeh maca la ilaha illallah. Burine sak karep sampean. Allahu akbar kene. Wahdahu la syarikalah kene. Maca la haula wala quwata illa billah. Jagani apa? Sewaktu-waktu mati cek dibarengi kalimat tauhid. Lek ne akhir daripada perkataan yang kita katakan itu la ilaha illallah amina min adabi, wong iku selamat dari siksaan saya. Ono kuburan gak disiksa. Malaikat sing bentak-bentak man robbuka gak bentak-bentak. Cuma nakoni tok leresta. Pangeran iki Gusti Allah niku pangeran sampean. Lha sampean muni meneng tok, malaikat wis meneng. Dulu enake wong niku lek membiasakan zikir la ilaha illallah setiap saat. Muga-muga mawon nggih Pak, umur sing kari titik niki lisan kula kali sampean dibiasakno ambek Gusti Allah iki gak ngresulodo. Ya. Dadi kapan ana wong loro aja rumangsa disiksa iso didono teko rahmati Allah rumangsa dicedhekno ambek Gusti Allah. Tiap kalimat yang diucapkan langsung dijawab oleh Allah. Kesempatan, kesempatan. Setane ya ngoten. Iya. Kon iki padahal wis apik lho. Nang wong tuamu apik, nang ngene apik, nang ngene apik dipindak dulurmu iko. Pak sembahyang medit nang wong nyentakan tapi sehat. Yo opo? Selalu ngusik ngoten niku. Iya. Wis ojo diijir taat yang lama. Lek jika iloro tanda Gusti Allah mempunyai rencana yang baik. Kita isi dengan kalimatul ikhlas. Kita isi dengan la haula wala quwata illa billah. Harapan kula kali panjenengan besok lek ne mati ditinggal bojo, ditinggal anak, ditinggal konco, ditinggal tonggo ijen papak ambil malaikat diperlakukan yang baik. Ya. Bareng wis pirang-pirang 10 tahun. Loh. Ini Masya Allah. Wakti loh. Padahal wakti. Total jamu. Lah kok iso. Kapane iku mang boto. Loh. Ojo delok wakti ini sampean. Ya. Masih jenenge Ustaz Mahmud lek kalah ambek wakti yo kalah. Donya iku gak kena digawe ukuran. Ukurane ana ngene akhirat. Ana akhirat itu kesempatannya sama. Sama. Ya. Do. Lek wis kapane ulese niku wawoto gak dipangan lemah sampean takon. Tuku lawon di endi mang ya padha lewak mudin ngono. Lah kok iso gak cerdas rayape lho. Iya. Sing dibungkus sapa? Krana sing dibungkus ini daginge sering kena kalimat la ilaha illallah. Iya. Wa banu asakir an Ali karramallahu wajha'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatun. Ada beberapa bacaan. Mangqalahunna inda wafatihi. Lek wong iku mang nalikane waktu mati kok durunge mati iso maca kalimat iki. Dakhalal jannah. Dijamin masuk surga. Kalau wong nyolongan ya dikum dhisik nang ngene neraka kono. Iya. Lelek ngentitan padha wae diselesaikan. Iya. Jangan mempolitiki Allah. Iya. Lek urusan perkara hubungan ambik menungso diselesaikan dulu. Lambik Gusti Allah disebut sepuro. Bacaan nopo. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditulis mawon ya. Lek ana wong lara dikeki iki sampeyan catet. Doa untuk orang yang sakit agar cepat sembuh lek dijemput dadi husnul khotimah. Ngoten. Dawa. Umi kula niku biyen ngoten, Pak. Lek kok donga catet nomut. Diwami nating dicelek. Samono apa? Dijagani ngoten-ngoten niku. Iya. Jagani ngoten-ngoten niku. Bareng gati seto, wis sono, rono, rono, ngoten ya. Wis rono aku gak popo. Bareng gak popo ditinggal metu, ilang pun. Iya, koyo wis seru. Lah mbok pancen wis setya. Aku lek ne padha wi boten lho ya. Lek lara untu kekno iki konstan. Oh, ngoten lho iki ya. Lek apa? Ngelu, gak ono bodrek, siap kabeh, ngoten lho. Dadi lek ono wis waca niki, waca niki, waca niki, ngoten. Wayahe lek tuwa niku ngoten. Iki ya. Sak niki mboten. Kepir. Iya. Nggih muga-muga nggih ditulis. Sing penting paling gampang, paling gampang. Di saat-saat kita sakit, rumangsa. Awake dadi sapa Israil ta, dadi enyang ta. Nah, sok durunge dipapak diwacakno ae. Nggih ya. Iki bagi wong sing kadang-kadang nggih ngoten aja rumangsa lara tok. Kadang sing lara lho wis rumat-rumatan. Nggih ya. Gak didih, gak dicukup. Sing nunggu, sing seger waras, dadak no mati. Keliru lene Israel lah. Ya. Wis tak, sing nunggu ambil sing ditunggu, podo mocoe. Ya. Sing ake moco, la ilaha illallah. Ya. Jene apa? Gini ku wau. Jene ono, gini kuburan selamat. Sak mari nih. Selamat kabeh. Lek ana kuburan bermasalah, sak lawase gak nemu enak. Masih sampean pijak lo balak-balik entek sapi piro, tetep gak enak. Iya, tetep gak enak. Iya. Sing iso nyalemetno ya awake dhewe, aja saya wong liya. Iya. Wal hakim an Sa'id ibn Abi Waqqas ayyuma muslim qala fi maradihi. Kanjeng Nabi dawuh muslim endiyai pokoke wong Islam lek kapan de'e loro maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah ping petang bolo. Iya. Lha iku lho kali sampean ngeten mawon. Iya. Isu diwaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lek wong wis tuwa-tuwa maca iku ae esuk petang bolo kaya apa jagani bekne Israil sewaktu-waktu awan iki teko. Tenang ya. Engko mari maghrib maca maneh. Iya, jagani. Ustaz iki mbajari wong mati tak boten. Asalmu asale kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ini adalah kalimat yang diajarkan Allah sing diwulang nggusi Allah nanggene Nabi Allah Yunus nalikane uripe nemu kesumpekan kesulitan sumpek apa salah awake wis diuntal iwak ana jero iya yeah. Iwake ana jero lah laut kap pan iso slamet iki ngaten lho lek cara wong ijazah niki awak iki wis loro-loron nyambut gawe gak kuat dulur gak dengus tonggo malah mecucu itu ae tak ngoten nah kuat sampean kira-kira ya ngelu dase sapa sing iso nolong bojo disambati mecoco ae. Bapak mulai rabi oleh Riko gak tau seneng ngeblas tambah tuwek gak tambah apa tambah loro rumah-rumahan tok ngene. Sambat nang sapa? Iso-iso nang jeding ora tampar jantung wis mari wis. Aja ngono abot kaya apa urip iki ana sing nulungi. la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah itu gak ngekei beban kecuali wis diukur. Lah lek wis diukur sampean iki kate munggah, ditarik ambek setane. Ojo, ojo melu aku. Lho ketika Nabi Yunus sumpeke kaya ngono, urip kula kali sampean kaya ngono, loro-loro entuk gak tau waras, sambat nang dulur nang ngene wis gak dipercaya, tangga gak ana sing sambat saking balak-bali Bali. Ya apa? Dari Gusti Allah, moco, moco, apa sing tak pulang nang ngene Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Boten enten pangeran kecuali panjenengan. Suci, bersih, hebat sampean Gusti Allah. Kula sing boten ngerti, kula sing boten ngerti. Ping petang puluh. Jare Gusti Allah ya apa? Wa kadzalika nunjil mukminin. Aku nang ngene Nabi Yunus ngene cuma Nabi Yunus cuma sebagai contoh. Kurbane digawe contoh iku mang Nabi Yunus tujuane tak kekno nang ngene umat Nabi Muhammad iki lho kon lek nenu sumpek iki obate ngoten lho. Sama semerap dokter-dokter ah. Lek kate gawe obat iku dicobakno dhisik berhasil apa enggak sing digawe cobaan sapa ya tikus-tikus putih itu dadi mati gak sepiro ngoten lho ya lho niki sing digawe percobaan iki nabi Pak digawe sapa gawe umate Nabi Muhammad berhasil jare Gusti Allah. Ngono lho, aku lek kate nyelametno nulungi wong Islam. Dadi sumpeka sundul langit jare Gusti Allah selesaikan dengan bacaan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Pinten 40 kali. Kapan? Kapan ae sakobere ana endiae sing penting diwaca. Aja ngenteni sumpek teko. Ngatenah. Ayo lading iki bisa. Sewaktu-waktu penyakit teko dicuduli lading tok nyengkring. Iya. Lah kene waja aku duwe waja. Iki lading teko waja. Sopo ae mari biyen tak coba. Gak tau bisa, Pak. Gak tau bisa blas. Nayeng ta nayeng. Nayeng ta nayeng. Nayeng mari ngono digawe. Gak makan, awas pabrik tak protes. Laraimu gak tau ngesa kok nyalano Gusti Allah. Iya. Yeah. Sing salah duduk Gusti Allah kon sing gak terbiasa. Lah prasamu kiai-kiai sing mandi ku gak tirakat ta. Bendino diwaca wiritan. Iya, yeah. Kula biyen ae melok are jaman karo mangkara mae maca tok. Iya, yeah. Maca tok ben mari-mari wiritan. Medidi mari ngono wong sing kate nyoe becin teko kono semua. Bareng ana wong melok karo mangkat, ayo cobaan aku ngoten ya. Serang ngeten kula kok. Wer. Waduh, jong palik ngeten. Wis gak tak waca rek rusak engko donya iki ngeten ya. Wis gak ngono-ngonoan. Sakne gak bisa diwaca maneh, ya pancet dibusak ngire tambah moro. Ya. Lho golek sing biasa-biasa mawon ya. Jari nih Kanjeng Nabi ngoten. Pokoke wong Islam ya lek gelem maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ping pira 40 kali. Kapan ae? Ana ndi sak waya-waya di ndiae? Pamata. Kok diparingi mati ambek Gusti Allah. Ya apa? atolahu ajro syahidin. Maka dia mati dalam keadaan saya. Tak perlu pak kita berjuang nang Afghanistan, nang jene Turki, nang Syria, ngelawar wong Yahudi kene dibuntel kaya wong ngeluh. Allahu Akbar. Kepingin diarani syahid, gak jadi syahid, sangit. Iya. Cari Kanjeng Nabi yang apa? Besok umatku akhir zaman itu akeh sing mati syahid, tidak di medan perang tapi di atas ranjang. Enak sampean. Iya. Kati mau copo mana sampean, Mbak? Muni ya duwe, ya duwe, ya duwe. Kati koyok Kanjeng Dimas ngono ta. Kaya apa? Kuat dunyane gak kuat umur. Umure lek ketok tumpukan duwe disusul Israel gak gelo ta? Gelo. Iya. Yeah. Wis ayo sak niki bobong tuwa-tuwa ngene sing akeh maca La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ambil delok TV yo oleh sing penting hitungane petang puluh sumpek ngadepi donya diselesaikan ambil Gusti Allah sumpek ngrasakno anak dituturi tambah maidu diwacakno iku nggih ya sumpek apa wae diatasi niku nggih ya lek ne mati cek ne oleh mati sa. Kalau kita terbiasa ngoten, enggak mungkin kalau toh kita ini membiasakan maca bendino petang bulu kok kula kali sampean mati gak dibiasakno, enggak mungkin lek kula kali sampean sudah terbiasa, nanti Allah membuat proyek, membuat satu perencanaan. Si Israel enten ono kok lek nyabut wong iki. Lek mari maca la ilaha illa anta subhanaka ampun mitang bolo cabuten. Napa Gusti? Saken wong iki balak-balik ngesah. Kepingin mati-mati syahid. Cek nendang mlebu swarga. Turu tono. Dah, iya. Wae patul kala sampean. Wa in bari'a. Kok dikersakno dek iku mang gak mati. Gak mati syahid ya apa? Lek pe iku mang waras seger waras bari'a waqad ghufirat lahu jami'a dzunubihi. Mentase waras niku wau bersih teko dosane Gusti Allah. Enak tok, Pak. Nggih ya. Dadi betul-betul terapi, nggih ya. Muga-muga para hadirin sekalian ngaji setitik ngeten niki kula kali sampai tiga ilmu samanfaat sing penting bisa ngelakoni membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang soleh ya para hadirin Gusti Kanjeng Nabi dawuh man lam yahtam bi amril mukmin laisa minna. Wong lek gak peduli gak melok susah lek kapan ana wong Islam liyane susah maka duga umatku. Lah umat Islam dulur kula kali sampean sing ana Jakarta sak niki susah. Susah e apa? Sing dadi gubernur iku katene jenenge ayo diwacakno Fatihah ila ruhi wong sing nino nang agama Islam. Dan baca ilah ruh ya, Pak. Mari kita baca apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gusti Allah cek ni murung no. Carane opo jari ni Gusti Allah. Sing penting gini mau. Cokok jadi temenan. Ya wis engko engko delok nduri ni lah wisa. Ya. Iba. Diwaca no Fatihah ambil alam taro.